Curan Mor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor. Jangan cerita yuk kang, judulnya kartu handphone. Yang gue jenengan cing pada orang tuh handphone, orang papa nato kartu yang debit, kayak tangannya nyong lo. Batu-batu nya kecil, kepengen dua motor, orang kuat-kuat beli tuku motor, akhirnya nyecil. Tuku tutup pentilin debit, tuku rujinin debit, tuku helmen di seat. Lah ngararong 10 tahun kan wis pada kebak, wis lengkap, garet isolasi. Dadi montor pada baen jenengane kaji menur nduwe handphone hari gini gitu loh. Ya wis, tuku kartu nang ben debit 15.000 lah. Tapi ki nang Indonesia, nang Arab sekjen kang, nang Arab ku ternyata lebih larang. Apa mana yang anggar kartu perdana? Sing fungsinya orang kurungu komunikasi antar negara tok. Nah, dunia karo neraka bisa berkomunikasi. Kue kartu perdana ciptane negara Arab. Kayak ngapati lagi bejo. Kartu. Nyong bakul kartu. Anak kartu gaple, anak kartu remi. Anak kartu Suwiryo, anak kartu handphone barang. Nah, siapa sih pada kepengin tuku? Pada metu, aja pada mlebu, gagian pada metu, pada tuku kartu. Kadi Sarman apa ya? Pakai botel. Alhamdulillah, ya kelakon muga kaji akhirnya. Iya, kek kocan. Alhamdulillah, bisa muga kaji memenuhi panggilan Tuhan Yang Maha Esa, Can. Dari ke Amerika, mau mangkat kaji bodoh lah setahun orang balik badai, malah petanang kena apa ke Prime? Nyong bojo wis nang kene. Rika wis bojo sih, kek. Lapa gelem gede nih nang Arab. Biar ujar ku nang Indonesia jan cilik bae kaya lombok sengih. Nang Arab mandan gelem gede apa? Iya, kok anu ditambani anu nang Arab mien dadi mandan gelem anu ge metotong aire. Ya kepriwe maning dadi aire nyong bojo bae nang kene lah. Kepriwe. Rika si cokan ngambungi wedhus. Sik, dipit ngambungi wedhus sopan tening are ngomong lah. Eh anu maksudnya ngambungi wedhus. Ngadeli betus, deke. Gara-gara pada ini yang ngadeli betus, jadi bisa muka kace. Dari ke kepribe kena kena kerjanya ngapa sih, kek? Nyong cingin buka konter. Rika, buka konter. Konter handphone. Lah, semoga apa bahaya lah sih, bisa ditol. Anak kursi ya tak dol kursi, anak handphone tak dol handphone. Anak sandal tak dol sandal. Anak kelambi tak dol kelambi, sih mungkin jadi anak konter komandan keren ngeding, bedo. Oh, kayak gue. Nah, sih kiri kalah jatuh apa? Kek, nyong lagi jatuh kartu, kan? Kartu apa? Ya pirang-pirang dia, nah kartu remi, kartu gaple, kartu ATM, kartu handphone barang. Rika atul kartu handphone? Atul kartu handphone, jangan khawatir, Rika butuh apa? Ya no butuh banget, kena nyong bolak-balik telepon maring bujone nyong nang Indonesia, orang gutul-gutul. Jangan mau nang kene orang nana sinyale apa kepime? Nah orang nana sinyale ya dari ditukuk nana sinyale, anak. Kena warung bojok anak tuh dia anak. Oh jadi nang kene anak sinyal sinyal barang? Anak sinyal sinyal, khawatir. Tapi yang kecarangnya mendiri ketemu kartu kita, aduh. Apa sih? Kek kartu handphone jangan mau pipisan, kek. Kek ciptaan teknologi terbaru mau ngarep, kek. Lalu ke PIB? Kek kartu orang mau bisa gue komunikasi karo Indonesia tok. Orang pun gue bisa komunikasi karo wong dunia tok. Bahkan karo wong-wong sih pada mati, pada nang akhirat tanah, pada nang neraka karena bisa ditelepon ngau kartu kie. Si bener baik kan yang peres, weh. Bisa. Larang orang gara-gara larang orang. Ya, semoga 3 menit berbicara, entengnya kurang lebih ya 20 juta lah. 3 menit ngomong 20 juta? Ya, semenuh gue lah regane. Jadi Rika ngomong 3 menit karo penghuni neraka kana 20 juta gue pulsane. Teng larang temen gue. Alah mau ngelagi tarik pewis udu lokal maning. Tarik pewis udu internasional maning. Kita tarik pewis tarik internasi lokal. Jadi lebih diurkan lokal utama internasional. Gue patut kan larang regane. Segal itu gak berubah kan. Segal itu gak berubah. Oh iya ya, ya wis. Ini tak cukup banyak. Jadi kita ngertek nggak telung menit pulusannya nanti 20 juta. Telung menit 20 juta. Ya sehingga nyong tuku ngarah sing sangang menitan baik lah. Ajak kakak debit kok gampang gak kira-kira nyong pengen maning nyong telpon dikat aja bok. Bisa baik. Ya wis. Ini bayar nyong. Swidak berarti ya. Sangang menit sih dari swidak juta kayak ya. Ya wis. Sun ya. Dah wis kang. temenan ke kaki botel, tuku kartu handphone sing bisa berhubungan langsung karo wong-wong nang neraka. Nah, 3 menit ngomong, pulsane 20 juta. Larang banget nang arep regane kowe. Lah akhire barang wis balik kudu Indonesia, kaki botel jajal telepon maring kaki buyute sing wis mati. Ke temenan apa ora ke kaki buyute padha nang neraka ge. Nah, ditelepon, barang wis nelpon, kalingane kaki botel mangkel bajakin maring sing jenengane. Wong arep gue mau mangkle nang apa? Jajal yo. Tilik iki bae. Assalamualaikum. Salam, siapa ge? Botel, botel Indonesia, Indonesia. Wah, botel, botel, botel. Kok bisa telepon yang akhirnya ya? Bagaimana kono, api-api kabeh bok, wong Indonesia pada rame-rame kora ge. Ya rame ge lagi pada demo ge. Lah pada demo nang apa? Pejabatnya pada korupsi, pada ijazah palsu. Wah, ibu we. Riko harus setengah tinggi Rika, nyobar demo mari Rika ge masalah ge. Rika demo warung nyong, masalah apa masalahnya? Rika jangan kurang ajar, Rika jangan sampai dua kali dodolan jajal. Uli ngarah badan jajal kaki jajal lah. Ngarah badan sih kaki kepriwe. Rika gemen kok ngomong dewek bok. Jarang mau nganggur ngomong 3 menit karo penghuni neraka kana pulsane 20 juta. Lagi maksudnya apa keh kok? Nyong ini mikirin betul pun maling kaki nih nyong naring neraka 5 menit ke kurung atus perak. Wehehehe, dari Rika 5 menit telepon maling neraka kurung atus perak. Wehehehe, ayo murah temen ya. Mulanya Rika itu sebentar baik weh, paling ngadukan nyong transfer cepetan. Nyong ada badu aku temen, 3 menit 20 juta, 3 menit 20 juta ke PP. Nyong 5 menit kurung atus perak kok ya. Wahahaha, ya gue ya. Ya wis lah, aja muncul-muncul siki. Siki gawe api katen baik ya. Ge pancen nyong ngomong bener Kang. Rika Kang ngerti aku nang ngarep maring neraka. Kowe 3 menit 20 juta. Ya napa bisa-bisane kok nang Amerika 5 menit 200 perak. Gue masalah iku ya. Indonesia kowe perak karo neraka. Dadi tarifnya tarif lokal. Duwen jajal perak karo neraka Indonesia, Bok. Mulane ada tukang korupsi, ada tukang demo ya gue ya lah Jerman dan beres ini pada dibong lagi gue ya. Orang perak karo neraka, tarifnya tarif lokal cepet. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.